السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang kembali mempertemukan kita di majlis yang di dalamnya kita mempelajari hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan sebagai sumber ilmu, di mana agama Islam adalah agama yang bersumberkan dari dua sumber ilmu. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Semoga dengan sering duduk di majlis-majlis yang di dalamnya kita mengambil ilmu dari sumbernya yang murni, dari sumbernya yang asli, pemahaman kita terpelihara dari pemahaman-pemahaman yang sengaja dimasukkan ke dalam agama Islam oleh orang-orang yang ingin merusak pemahaman agama Islam, atau dengan tidak sengaja dimasukkan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu syariat Islam, dengan duduk belajar dari sumbernya yang asli, dari sumbernya yang murni, kita bisa lepas dari hal-hal tersebut. Ikhwani wa akhawati fiddin, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, pemirsa Asil TV dan pemirsa Surau TV dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang berasal dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan mengarang agama itu, tapi Nabi kita menerimanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang merusak agama Islam ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama, kelompok di luar agama Islam, dan mereka adalah musuh-musuh Islam yang sengaja merusak pemahaman agama Islam. Dan kelompok yang kedua berasal dari tubuh umat Islam sendiri, dan mereka terbagi dua. Yang berasal dari tubuh umat Islam terbagi dua. Pertama, kelompok yang memahami agama Islam berlebihan, lebih daripada takaran yang sebenarnya, lebih daripada kadar yang semestinya. Ini kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua yang merusak agama Islam dari tubuh umat Islam sendiri adalah orang-orang yang cuek dengan agama Islam dan tidak peduli dengan agama Islam. Walau dia Muslim, dia terlalu cuek dan tidak peduli dengan agamanya. Namun dengan ketidakseriusannya belajar agama dan kecuekannya, dia masih berbicara agama. Padahal dia orang yang tidak berilmu dan tidak belajar ilmu agama. Dan dia masih berani berkomentar agama di saat dia berada di majlis domino yang sholat maghrib pun tidak. Dan ini bukan tidak ada di tubuh umat Islam. Dengan cara belajar ilmu agama, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap pemahaman kita terpelihara dari dua perusak agama Islam itu, baik yang datangnya dari luar atau yang datangnya dari umat Islam sendiri. Dan yang datang dari umat Islam sendiri terbagi dua. Ada yang karena terlalu berlebihan memahami sehingga melampaui kadar dan takaran yang sebenarnya, dan ada yang terlalu cuek sehingga tidak mengerti agama namun masih komentar agama. Malam ini kita memasuki perjalanan kita bersama hadis-hadis sahih Muslim, memasuki Kitabul Hududi wal Qasamati wal Muharibin wal Qisasi wad Diyat. Kitab Al-Hudud, hukum-hukum kriminal dan sumpah, dan orang-orang yang memerangi, dan qisas dan hukum diyat. Bab yang pertama, babul qasamah, bab sumpah. Sebelum kita memasuki hadis yang pertama di dalam kitab Al-Hudud babul qasamah ini, kita ingin sampaikan pertama kali apa itu bab sumpah di dalam masalah hudud. Dan dia bukanlah sumpah yang kita bahas pada kitab sebelumnya, pada bahasan sebelumnya. Namun ini berhubungan dengan masalah kriminal, berhubungan dengan masalah peradilan, berhubungan dengan masalah tentang qisas dan diyat. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah bab sumpah dari ahli waris yang terbunuh. Atau orang yang terdakwa membunuh. Jadi bab sumpah dalam bahasan kita kali ini, bab sumpah soal kriminal, soal pembunuhan. Karena kitab kita adalah kitab kriminal, kitab yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kriminal dan hukum-hukum kriminal, berhubungan dengan qisas, berhubungan dengan diyat, denda yang harus dikeluarkan, yang harus dibayarkan. Dan bab sumpah dalam hal ini berhubungan dengan masalah tersebut. Islam diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Secara umum, menjaga keselamatan dan keamanan. agar tercipta dan terwujud keselamatan untuk semuanya dan keamanan untuk semuanya. Dan ini adalah bagian daripada target besar agama Islam dan maksud besar diturunkannya syariat Islam di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku. Allah telah mengharamkan atas dirinya apa? Kezoliman. Waja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan kezoliman itu juga haram kalian lakukan sesama kalian. Kalian saling menzolimi, aku haramkan. Inilah agama Islam yang telah mengharamkan seluruh kezoliman. Fala tadzalimu. Maka jangan kalian melakukan tindakan saling menzalimi. Maka apapun syariat Allah mengarah kepada keadilan dan mengarah kepada pemberantasan kezaliman. Kalau kezaliman teratasi dan tegak keadilan, semuanya akan aman dan nyaman. Semuanya akan terjaga dan terpelihara. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semakin manusia jauh dari agama Allah, semakin mereka akan jauh dari keadilan dan masuk ke dalam dunia kezaliman. Dan ketika itu terjadi, maka kehidupan di tengah manusia adalah kehidupan yang centang perenang, yang kuat akan semena-mena, yang lemah selalu menjadi mangsa. Dan itu tidak akan terelakkan. Yang berkuasa akan bisa berbuat semaunya, dan rakyat jelata selalu akan menjadi korban karena tidak adanya kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki. Berbeda dengan kalau seandainya syariat Allah tabaraka wa ta'ala diterapkan. Salah satu yang dijaga ketat oleh agama Islam adalah nyawa manusia. Salah satu yang dijaga ketat oleh agama Islam adalah nyawa manusia. Dan agama Islam yang dibuat oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat, ini yang harus kita yakini tentang agama Allah. Yang membuat peraturannya adalah Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas para nabi dan para rasul termasuk Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada tugas kami kecuali menyampaikan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang dia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi Muhammad menerima dari Allah agama ini dan menyampaikannya. Maka Allah telah membuat peraturan ketat untuk menjaga keamanan nyawa manusia dengan memberikan hukuman yang sangat keras terhadap siapapun yang melayangkan nyawa manusia. Dibuatlah peraturan Al-Hudud, tentang orang yang membunuh nyawa manusia. Dan peraturan itu, pertama, orang yang membunuh dengan sengaja. Yang kedua, orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Kedua-duanya dianggap kriminal, yang diberikan hukuman keras dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjaga keamanan nyawa manusia yang hidup di permukaan bumi. Jadi kalau terjadi pembunuhan, sengaja atau tidak sengaja, itu harus diselesaikan. Dan ada peraturannya. Agama Allah membuat peraturannya. Andai manusia kembali kepada peraturan yang dibuat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, orang yang membunuh dengan sengaja. Orang yang membunuh dengan sengaja terbukti bahwa dia membunuh dengan sengaja dengan mendatangkan dua saksi yang terpercaya menyaksikan kejadian pembunuhan dengan sengaja. Setelah terbukti dia melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka peraturan Allah tabaraka wa ta'ala, hukum kriminal dalam hal ini adalah bahwa ahli waris dari yang terbunuh diberikan kepada mereka dua pilihan. Pilihan pertama, memaafkan. Pilihan kedua, menuntut kepada pemimpin yang sah untuk membunuh juga orang yang telah membunuh keluarga mereka. Inilah yang disebut dengan qisas. Jadi ahli waris dari yang terbunuh dengan sengaja, mereka mendapatkan dua pilihan dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Pilihan yang pertama, dimaafkan. Memaafkan, maaf. Ahli waris memaafkan. Kalau ahli waris memilih memaafkan, maka hukum qisas otomatis batal. Tidak dijalankan. Hukum nyawa dibalas dengan nyawa alias qisas itu tidak dilaksanakan. Karena ahli waris telah memaafkan. Siapa ahli waris? Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari mayit ketika ada pembagian harta waris. Itulah ahli waris. Ketika seluruh ahli waris sepakat untuk memaafkan, maka hukum qisas tidak dilaksanakan. Atau sebahagian ahli waris yang memaafkan, sebahagian ahli waris yang memaafkan dan sebahagian yang lainnya tidak memaafkan, ini juga membuat hukum qisas tidak bisa dilaksanakan. Tidak jadi dilaksanakan. Karena ada sebahagian daripada ahli waris yang memaafkan. Manakala ahli warisnya adalah 10 orang. Ada istri 1, ada orang tua 2, ada anak 7. Berapa orang ahli warisnya? 10 ahli waris. Maka seolah-olah nyawa orang yang telah membunuh itu tadi, itu terbagi dalam 10 orang. Bisa difahami? Si A membunuh si B. Si B meninggalkan ahli waris 10 orang. Nyawa si A itu bergantung kepada 10 orang. Atau dalam makna lain, nyawa si B yang telah terbunuh, itu hak untuk membalasnya ada pada 10 orang. Kalau ke 10-10-nya memaafkan, aman. Dan ini sepakat. Namun ketika satu saja atau dua orang memaafkan, yang lainnya tidak memaafkan, sehingga nyawa si A tadi yang dikembalikan kepada pendapat ahli waris yang jumlahnya adalah 10 orang, seolah-olah nyawa si A terbagi pada 10 orang, pendapat 10 orang. Ketika ada satu yang memaafkan, yang lainnya tidak, maka tidak bisa dilaksanakan hukum qisas. Karena bagaimana mungkin jatah yang memaafkan, bagaimana cara menyisakan 1% dari nyawanya? Nampak sudut pandangnya kenapa? Kenapa tidak jadi dilaksanakan hukum qisas? Karena ruh la yatajazza. Ruh tidak bisa dibagi-bagi menjadi 10. Jatah yang 1 dimaafkan, yang 9 dilaksanakan, bagaimana caranya? Berangkat dari sini, agama Islam membuat peraturan kalau ada satu saja ahli waris yang memaafkan, maka nyawa si A tidak bisa dilakukan hukum qisas kepadanya. Karena sudah ada yang memaafkan. Apalagi yang memaafkannya 2 orang dari 10, 3 orang dari 10, satu saja. Baik. Jadi pilihan pertama adalah apa tadi? Memaafkan. Pilihan yang kedua adalah menuntut qisas. Bahwa seluruh ahli waris sepakat bahwa kami ingin yang membunuh keluarga kami, yang membunuh ayah kami pun dibunuh. Nyawa dibalas dengan nyawa. Kalau sepakat ahli waris, maka si A yang telah membunuh si B harus dibunuh. Ini yang disebut dengan qisas. Dan yang menegakkan hukum qisas adalah pemimpin yang sah. Tugas menegakkan hukum Allah letakkan di pundak para pemimpin, bukan di pundak rakyat, siapapun dia, apapun organisasinya, dan sebanyak apapun pengikutnya. Manakala ada sekelompok manusia yang bukan pemimpin menegakkan hukum qisas, dia melanggar syariat. Siapa tahu ada. Ada orang-orang yang semangat berlebihan, sepakat, sesama-sama mereka sepakat, kalau ada terjadi hukum kriminal di tengah kita, kita yang menegakkan sebagai wakil dari pemimpin yang sampai saat ini belum menegakkan hukum kriminal dalam agama Islam. Itu enggak sah penegakannya. Karena hukum hudud, hukum penegakan hukum kriminal, Allah letakkan di pundak para pemimpin. Kalau seandainya ada. Pernah kejadian tahun 2001, ada seorang yang dihukum oleh kelompoknya dengan cara dirajam sampai meninggal dunia. Dan kelompok itu ketika itu ada pemimpinnya, ada panglimanya, dan mereka menyuarakan kembali kepada syariat Islam dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menyuarakan kembali kepada pemahaman salaful ummah. Tapi mereka terpeleset dalam hal tersebut, dan seluruh para ulama yang kita ketahui tidak ada yang setuju bahwa mereka dengan keadaan seperti itu menegakkan hukum al-hudud, hukum kriminal dalam agama Islam, karena itu kewajiban pemimpin. Berbeda dengan sholat, kewajiban individu kepada Allah. Berbeda dengan puasa, kewajiban individu kepada Allah. Berbeda dengan tugas sebagai seorang suami, kewajiban sebagai individu suami. Akan tetapi hudud bukanlah kewajiban individu, bukanlah kewajiban kelompok, bukanlah kewajiban organisasi. Akan tetapi dia adalah kewajiban para pemimpin. Ketika mereka tidak menegakkan hukum Allah, pemimpin yang akan ditanya oleh Allah kenapa dia tidak tegakkan hukum Allah itu. Baik. Seandainya ahli waris memilih bunuh, maka yang membunuh pun dibunuh. Pelaksanaannya seperti yang saya katakan tadi, seperti yang Ana katakan tadi, dilakukan oleh pemimpin yang sah. Kenapa? Karena kalau dilakukan oleh individu akan berantakan. Hukum ini tidak akan mengarah kepada keamanan, bahkan semakin amburadul. Ketika si A membunuh si B, kemudian keluarga si B membunuh si A, keluarga si A akan membunuh keluarga si B, dan begitu seterusnya, tak akan pernah berhenti. Maksud dan tujuan ditegakkannya hudud adalah untuk keamanan. Oleh karena itu diletakkan di pundak siapa? Para pemimpin. Dan itu pakai proses. Tidak asal ditangkap langsung dilaksanakan. Tidak. Dilakukan tahqiqat. Dilakukan apa namanya penyelidikan kasus perkara. Didatangkan saksi-saksi. Sampai hal ini benar-benar terbukti. Dan kemudian para ahli waris pun dipanggil, diminta kepada mereka untuk memaafkan, tapi mereka memilih untuk penegakan hukum qisas. Dan ketika semuanya syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka pemimpin wajib melakukan hukum qisas kepada orang yang membunuh dengan sengaja. Seandainya ada 10 orang yang sepakat dan melakukan aksi yang sama, membunuh satu orang, ke 10-10-nya dibunuh. Misalnya untuk membunuh satu orang manusia dilakukan oleh 10 orang. Maka ke 10-10-nya yang melakukan aksi pembunuhan, ke 10-10-nya dibunuh. Karena mereka adalah nyawa-nyawa yang bermasalah dan berpenyakit. Dan penyakit harus diselesaikan agar tidak apa namanya? Menular dan menyebar kepada yang lainnya. Kalau satu kampung sepakat membunuh satu orang, satu kampung itu dibunuh secara hukum syariat. Baik. Kembali kepada yang di atas. Sekiranya ahli waris memaafkan. Sekiranya ahli waris memaafkan, maka yang membunuh itu diwajibkan membayar diyat. Diwajibkan membayar diyat, denda pembunuhan. Dan denda pembunuhan itu adalah 100 ekor unta. 40 dari unta yang 100 itu adalah unta yang sedang bunting. Unta yang di dalam perutnya sudah ada janin. Ini disebut diyatun mughalladhah. Diyah yang berat. Baik. Ada satu lagi pembunuhan. Pembunuhan dengan tidak sengaja. Pembunuhan dengan tidak sengaja, ahli waris tidak punya pilihan. Tidak punya dua pilihan sebagaimana pilihan di atas. Karena pembunuhan adalah pembunuhan tidak sengaja. Ahli waris tidak berhak menuntut qisas. Mereka harus rela dengan diyah. Mereka harus rela dengan diyat. Denda yang dibayarkan oleh orang yang telah tanpa sengaja melayangkan nyawa manusia. Dibayarkan kepada ahli waris. Besarnya diyat yang harus dibayar adalah 100 ekor unta. Inilah harga nyawa seandainya nyawa itu terbunuh di dalam agama Islam. Sehingga seseorang yang tahu hukum Allah dan tahu apa yang akan dia dapatkan dari al-hudud, hukum kriminal, seandainya dia membunuh, maka dia akan berpikir ulang untuk membunuh orang lain. Apalagi ingin membunuh dengan sengaja. Apalagi ingin membunuh dengan sengaja. Bab kita pada malam hari ini adalah ada seseorang yang terbunuh. Keluarga ahli waris dari yang terbunuh tidak mengetahui secara pasti siapa yang membunuh. Ini bab kita pada malam hari yang berbahagia ini. Ahli waris tidak tahu siapa yang membunuh. Secara pasti tidak tahu. Tidak ada saksi-saksi mata. Akan tetapi ada indikasi yang mengarahkan. Ada indikasi yang mengarahkan kepada seseorang. Jadi kasusnya adalah, seandainya ada seseorang yang terbunuh dari keluarga kita, seandainya laqad darahullah, namun secara pasti tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Namun ada indikasi-indikasi menuju kepada seseorang, dan indikasi itu indikasi-indikasi yang dilihat dari keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi terakhir mengarah kepada seseorang, namun saksi tidak ada. Maka di sini berlaku hukum sumpah. Ini dia sumpah dalam bab al-hudud. Sumpah dari orang yang merupakan ahli waris dari terbunuh dan sumpah dari orang yang ditudingkan kepadanya bahwa dialah pembunuh. Sumpah itu jumlahnya 50 kali sumpah. Yang keluarga terbunuh harus bersumpah dengan nama Allah, dan mereka umat Islam yang memuliakan Allah dan mengetahui keagungan dan kebesaran Allah sangat takut bersumpah dengan nama Allah di atas kepalsuan dan kedustaan. Dan jumlah yang harus mereka lakukan sumpahnya 50 kali. Nampak dalam peraturan ini bahwa agama Islam tidak sembarangan dalam masalah nyawa. Tidak serampangan dalam masalah nyawa. Dan seandainya yang terdakwa tidak terbukti, walaupun setelah sumpah daripada keluarga ahli waris 50 kali, maka untuk menolak hukum itu dari dirinya, dia diwajibkan bersumpah 50 kali juga. Untuk menangkis tudingan atas dirinya bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Ini dia bab sumpah di dalam Al-Hudud. Berapa menit lagi azan? Baik, kita bacakan hadisnya dan terjemahannya, insyaallah masih cukup waktu. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Yahya wa huwa ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar an Sahal bin Abi Hathmah qala Yahya wa hasibtu qala wa an Rafi' ibn Khadij أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد keluar dari Madinah, keluar dari kota Madinah Abdullah bin Sahal bin Zaid radhiyallahu an dan Muhayyisah sah bin Mas'ud bin Zaid, ini sepupuan. Ayah mereka adik-beradik. Ayah mereka, ayahnya Muhayyisah dan Abdullah adik-beradik. Hatta idza kana bi Khaybar, ketika keduanya sedang berada di Khaybar, tafarraqa fi ba'di ma hunalik. Mereka berdua, Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud, berpencar dalam urusan mereka di Khaybar. Dan Khaybar adalah daerahnya Yahudi. Daerahnya kaum Yahudi. Thumma idza Muhayyisah yajidu Abdullah bin Sahal qatilan. Dan ketika bertemu lagi, Muhayyisah menemukan Abdullah bin Sahal terbunuh. Terbunuh dan tidak ada saksi mata atas kejadian dan tragedi pembunuhan itu. Fadafanahu, maka Muhayyisah memakamkan, menguburkan saudara sepupunya Sahal, Abdullah bin Sahal. Thumma aqbala ila Rasulillah SAW. Kemudian Muhayyisah datang menghadap Rasulullah SAW. Huwa, dia sendiri Muhayyisah, wa Huwayyisah dan saudaranya, abangnya bernama Huwayyisah, mirip namanya, satu Muhayyisah, yang kedua Huwayyisah. Yang Huwayyisah yang tidak pergi ke Khaybar lebih tua daripada yang pergi ke Khaybar. Wa Abdurrahman bin Sahal, dan mereka juga pergi bersama Abdurrahman bin Sahal, saudara dari Abdullah bin Sahal, sepupu mereka. Jadi pergi menghadap Rasulullah SAW bertiga. Wa kana asgharul qaum, dan Abdullah bin Sahal adalah yang paling muda di antara mereka bertiga. Yang paling muda dari mereka, dari kaum yang tiga tadi, ada Muhayyisah yang ada di Khaybar yang telah menguburkan Abdullah bin Sahal, ada abangnya Huwayyisah, dan ada Abdurrahman, dan mereka Abdurrahman lebih kecil daripada mereka berdua. Fadhahaba Abdurrahman liyatakallam qabla sahibaih. Ketika menghadap Rasulullah SAW, Abdurrahman ingin berbicara kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini, mendahului dua sahabatnya, dua saudara sepupunya. Faqala lahu Rasulullah SAW, berkata kepadanya Rasulullah SAW, kabbir, mulai dari yang besar. Mulai dari yang besar. Mulai dari yang besar maksudnya adalah harusnya yang ngomong ini yang paling tua di antara kalian. Siapa yang paling tua dari? Huwayyisa. Naam. Fasamata. Maka diamlah Abdurrahman bin Sahal. Padahal Abdurrahman bin Sahal adalah saudara langsung dari yang terbunuh, Abdullah bin Sahal. Namun Rasulullah SAW suruh yang besar berbicara. Fatakallama sahibah, maka berbicaralah Huwayyisah dan Muhayyisah. Kemudian watakallama ma'ahuma, baru kemudian setelah Huwayyisah dan Muhayyisah berbicara, baru kemudian Abdurrahman ikut nimbrung berbicara. Ini adab dalam berbicara yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya menyebutkan, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqtal Abdullah bin Sahal. Tragedi pembunuhan terhadap Abdullah bin Sahal, cerita pembunuhan Abdullah bin Sahal. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di saat kondisinya tidak ada saksi. Ada korban namun tidak ada saksi. Namun mereka yakin bahwa itu kelakuannya orang Yahudi. Karena mereka ada di daerah Yahudi. Mereka ada di daerah Yahudi. Khaibar ada di daerah Yahudi. Siapa lagi yang melakukan kecuali orang Yahudi? Namun tidak ada saksi. Yang dijadikan indikasi oleh Abdurrahman bin Sahal dan kedua sepupunya adalah kondisinya ada di kampung Yahudi. Mereka baru saja masuk kampung Yahudi dan berpisah. Di saat bertemu, Abdullah bin Sahal sudah meninggal. Maka indikatornya yang mendekat ke arah itu adalah warga dari orang Yahudi. Ini ada indikasi ke arah itu. Namun indikasinya kurang kuat. Karena bisa saja dibunuh oleh orang lain di tempat itu dan pelakunya bukan orang Yahudi. Atau bisa saja dibunuh oleh orang lain lalu jasadnya dibuang di sebuah kampung. Tertutup kemungkinan? Tidak tertutup kemungkinan. Bahwa dibunuh oleh orang lain lalu untuk memancing keributan jasadnya dibuang di kaum yang lain. Menghilangkan jejak dan atau yang lainnya. Maka ketika mereka ingin menuntut kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahlifuna khamsina yaminan fatastahiquna sahibakum, maukah kalian bersumpah 50 kali sumpah atas nama Allah sehingga dengannya kalian mendapatkan hak atas darah sahabat kalian atau saudara kalian? Berapa Nabi suruh sumpah? 50 kali. Qalu, berkata mereka bertiga, wa kaifa nahlifu wa lam nashhad, bagaimana kemungkinan kami akan bersumpah sementara kami tidak menyaksikan? Ini orang jujur. Qal, kata Nabi SAW, fatubri'ukum yahud bi khamsina yaminan, atau saya akan perintahkan orang Yahudi untuk bersumpah 50 kali untuk membuat mereka bebas dari gugatan kalian. Qalu, mereka berkata, wa kaifa naqbalu aymana qaumin kuffar, bagaimana kami akan menerima sumpah dari kaum yang mereka adalah orang-orang kuffar yang tidak mengerti siapa Allah, yang tidak bertauhid kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Falamma ra'a dhalik, tatkala Rasulullah melihat keadaan itu, falamma ra'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi itu bahwa keluarga tidak berani bersumpah dan mereka juga tidak mau menerima sumpahnya orang Yahudi yang ditudingkan bahwa pembunuhan itu terjadi di kampung mereka, a'ta aqlahu, Nabi yang mengeluarkan diyatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan 100 ekor unta. Ya, ini dia terjemahan hadis. Insyaallah kita lanjutkan bahasan daripada hadis biiznillahi azza wajal setelah kita salat insya berjamaah wa sallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad.

يجدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء فاتقوا النار

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang sangat banyak, anugerah dan pemberiannya yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang Ia berikan tersebut. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama hadis dalam masalah sumpah dalam kasus pembunuhan. Dan sudah kita katakan tadi dalam bahasan sebelum maghrib, sebelum isya afwan, bahwa sumpah ini jumlahnya adalah 50 kali sumpah untuk menyatakan keyakinan penuh dari ahli waris terhadap seseorang atau sekelompok orang. Dan tentunya ini semua kembali kepada keputusan al-qadhi. Bahasan ini kalimat akhir itu adalah keputusan qadhi. Qadhi adalah hakim yang buat keputusan di mahkamah syar'iyyah. Sekiranya ada pemimpin Islam yang sah, yang memimpin dengan syariat Islam, maka pasti akan ada mahkamah, pengadilan, yang mana pengadilan itu pengadilan yang akan memberikan patokan hukum sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, yang dikenal dengan mahkamah syar'iyyah. Dan yang akan menjadi qadhi, para hakim di mahkamah itu adalah orang-orang yang mengerti agama Allah dan mengerti hukum-hukum syariat, khusus bab muamalat, bab muamalah antara sesama manusia dengan manusia. Dan secara umum adalah ilmu agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun kita di dalam bab ini mengetahui beginilah agama Allah tabaraka wa ta'ala, menghargai satu nyawa. Apabila kita perhatikan ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka Islam memberikan kesempatan penuh kepada ahli waris untuk menuntut kepada pemimpin agar nyawa daripada keluarga mereka yang terbunuh tidak terbuang begitu saja, tidak tertumpahkan, ditumpahkan dengan sia-sia. Hajar dalam bahasa Arab, hilang begitu saja tanpa ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli waris. Dan ini yang sering terjadi di zaman di mana hukum Islam dan syariat Allah tabaraka wa ta'ala ditegakkan, bahwa banyak sekali nyawa yang melayang hadar, melayang begitu saja, hilang begitu saja, dan tidak ada setelah itu apapun yang bisa dilakukan oleh ahli waris. Berbeda dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala manakala dilakukan. Kalau ada 10, 20, 30, 40 orang, ada sebuah kelompok besar yang sepakat membunuh, maka semuanya dibalas bunuh. Di zaman kita sekarang kalau sudah dilakukan aksi massal, aksi massa, maka sulit untuk menegakkan, untuk mencari siapa pelakunya, dan kemudian nyawa dari yang terbunuh hilang begitu saja tanpa ada kemampuan untuk ahli waris menuntut. Bahkan sampai kepada titik tidak diketahui siapa yang membunuhnya dan ahli waris tidak bisa melakukan penuntutan, seperti yang terjadi di dalam kasus Abdullah bin Sahal radhiyallahu anhu wa arda, pemimpin yang membayarkan kepada ahli waris diatnya. Apa yang dilakukan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah yang memberikan akalnya, Rasulullah yang memberikan diatnya kepada ahli waris. Sehingga nyawa tidak melayang begitu saja percuma. Sehingga nyawa tidak melayang begitu saja secara sia-sia. Lihatlah agama kita yang mulia. Agama yang menghargai nyawa manusia. Kalau ada agama di permukaan bumi ini yang harus diberikan, dinobatkan sebagai agama kemanusiaan, dia adalah agama Islam. Akan tapi qadarallahu wa ma syaa fa'al. Bahkan agama yang seperti ini, yang sangat mulia ini, yang sekarang dituding adalah agama yang tidak peduli kepada kemanusiaan, waliyadu billah. Mereka orang-orang kufar menggunakan segala media yang mereka miliki dan kekuatan yang mereka miliki untuk menghinakan agama Allah, menyepelekan agama Allah, menudingkan untuk agama Allah hal yang agama Allah berlepas diri daripadanya. Dan tidak ada yang menyambut propaganda mereka kecuali orang-orang yang lemah iman dari kaum muslimin. Dan orang-orang yang tidak berilmu dan tidak mau belajar dari kaum muslimin tentang agamanya. Adapun mereka yang duduk di majlis ilmu dan mengerti ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana agama Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman dan memuliakan nyawa, maka mereka tidak akan menemukan syariat sehebat agama Allah dalam menjaga nyawa manusia. Namun na'udzubillah min dalik, justru agama yang mulia ini yang sekarang diidentikkan dengan agama yang haus darah, yang orang-orang yang berpegang teguh kepadanya suka membunuh dan melayangkan nyawa, waliyadzubillah. Dan ini bahagian daripada umat Islam yang merusak agama Islam dari dalam. Di awal mukaddimah tadi ana sudah katakan ada dua kelompok dalam agama Islam yang merusak Islam. Pertama yang mana? Yang memahami Islam berlebihan. Mereka yang menghalalkan nyawa pelaku maksiat, mereka memberikan sumbangsih di dalam pencorengan kemuliaan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka yang melakukan pembunuhan dan melakukan pengerusakan atas nama jihad yang mereka lakukan, ini adalah kaum al-ghulat yang berlebihan dalam memahami agama Allah, dan itu yang kemudian terus di masukkan ke dalam berita, dihangatkan terus beritanya, kemudian terus diangkat beritanya, agar kemudian orang-orang kufar dan musuh-musuh Islam semakin punya kesempatan luas untuk menudingkan bahwa itulah Islam, dan Islam berlepas diri dari apa yang mereka lakukan, dan Islam berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan. Maka sudah kita katakan di awal mukaddimah bahasan kita ini bahwa ada yang mencoreng agama Islam dari tubuh umat Islam sendiri. Ada yang mencoreng agama Islam dari tubuh umat Islam sendiri. Ada yang terlalu berlebihan sehingga kemudian memberikan citra pencitraan yang buruk untuk agama Allah. Dan ada yang cuek, acuh tak acuh tentang agama Allah pun akhirnya merusak agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ahlul wasat adalah ahli ilmu. Mereka yang berada di pertengahan adalah orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan ilmu. Lihat, ketika ahli waris tidak mendapatkan pembunuhnya dan tidak bisa menemukan pembunuhnya, pemimpin yang menggantikan pembayaran diat. Dan pemimpin dalam hal ini mengambil harta dari Baitul Mal. Di dalam hadis ini dinukilkan oleh Imam Nawawi, apakah itu dari harta Rasul sendiri atau dari Baitul Mal atau dari harta zakat. Dan pendapat yang paling kuat adalah diambil dari Baitul Mal, tidak dari harta zakat, karena harta zakat tidak diperuntukkan untuk pembayaran diyat. Harta zakat sudah ditentukan oleh Allah untuk 8 asnaf. Dari 8 asnaf itu tidak ada yang sifatnya untuk menembus nyawa orang yang terbunuh kepada ahli waris. Maka dia tidak diambilkan dari harta zakat, dan pemasukan agama Islam dari Baitul Mal untuk Baitul Mal bukan hanya harta zakat. Nah, jadi pemimpin yang menggantikan kesedihan untuk membangun kesedihan, maaf bukan untuk membangun, untuk menghilangkan kesedihan dari hati ahli waris yang nyawa daripada keluarga mereka terbuang apa melayang tanpa ada yang tanpa bisa diketahui dan dipastikan siapa pembunuhnya, maka di sini kepada pemimpin untuk mengeluarkan harta negara, harta daulah untuk kemudian jabrul kasar. Kesedihan yang telah ada pada keluarga ahli waris kemudian terobati dengan bahwa nyawa keluarga mereka tidak melayang begitu saja, akan tapi ada pembayaran diyat, walau pembayarannya tidak berasal dari seseorang yang telah melakukan pembunuhan terhadap keluarga mereka. Dan ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemimpin Islam kepada umat Islam yang terbunuh dan tidak bisa diketahui siapa pelaku daripada pembunuhan itu. Dan ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hukum sumpah ini itu tidak bisa datang begitu saja. Yaitu tidak bisa ahli waris kemudian menudingkan begitu saja. Tudingan itu harus tudingan yang memiliki hubungan yang erat. Qarinahnya dalam bahasa agama, dalam bahasa Arab jelas. Ada tanda-tanda, ada indikasi, ada indikator yang mengarahkan kepada itu. Misalnya, antara si A dan si B, antara si A dan si B terjadi perkelahian misalnya, hari yang sebelumnya. Misalnya. Atau terjadi antara kaum A dan kaum B dari kabilah itu terjadi perseteruan panjang. Kemudian dia terbunuh di tempat kaum yang dia bertengkar dengannya. Ini merupakan indikasi dan indikator ke arah itu. Yang mana para pemimpin, para qadhi harus benar-benar seksama memperhatikan kekuatan argumentasi tudingan. Manakala tudingan itu tidak ada alasan yang jelas, maka tidak perlu diambil sumpah. Sumpah itu kalau tudingannya mengarah, namun tidak bisa dipastikan karena tidak ada saksi. Di sana, baru kemudian ahli waris diwajibkan untuk bersumpah. Ahli waris diwajibkan untuk bersumpah untuk melakukan penuntutan yang sangat berat. Penuntutan pelayangan nyawa. Penuntutan pembunuhan terhadap seseorang. Maka ini bukan pekerjaan ringan, bukan perkara kecil. Oleh karena itu dituntut untuk bersumpah tidak 4 kali, tidak 10 kali, 50 kali sumpah. Atas nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang-orang yang benar-benar beriman akan takut untuk bersumpah. Kemudian di dalam hadis ini ada pelajaran bahwa manakala terjadi sengketa antara muslim dan tidak non-muslim, maka hukumnya adalah dengan hukum yang ada dalam atas agama, di atas agama Islam. Hukum diperlakukan adalah hukum yang ada di dalam agama Islam. Seperti kasus yang sekarang ini sedang kita bacakan hadisnya, bahwa seorang muslim Abdullah bin Sahal terbunuh dan keluarganya menuntut, sementara terdakwa adalah kaum Yahudi, dan ahli warisnya menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan hak. Maka manakala muslim dengan non-muslim bermasalah di wilayah kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka hukumnya adalah hukum Islam untuk mereka semuanya. Apa yang diterapkan kepada orang muslim itu yang diterapkan kepada orang non-muslim. Dan ini hukum di antara hukum ahli dhimmah. Adapun ketika kasus mereka sesama mereka, non-muslim bersama non-muslim, lalu mereka ingin selesaikan dengan peraturan yang ada di agama mereka, terserah. Itu urusan mereka sesama mereka. Sudah dua. Pertama, mereka dengan umat Islam bermasalah, maka peraturannya adalah apa yang untuk umat Islam, itulah peraturan untuk mereka. Sekiranya keadaan terjadi bahwa itu terjadi sesama non-muslim, sesama Yahudi, dan mereka tidak ingin mengangkat kasus ini kepada mahkamah syar'iyyah, mereka ingin menyelesaikan sesama mereka di dalam agama mereka, di dalam peraturan agama mereka, maka itu silahkan. Itu pengamalan agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Dan dalam hal ini, pemimpin muslim tidak mewajibkan orang Yahudi atau siapapun di antara mereka untuk kemudian harus kembali kepada ilmu yang ada dalam syariat yang diturunkan Allah, dan itu adalah ilmu yang hak. Mereka sepakat untuk menyelesaikannya di atas agama mereka, maka silahkan. Namun kalau kemudian kasus yang ketiga, ini yang ketiga, seandainya kejadian sesama mereka, kemudian mereka sepakat untuk mengembalikan masalah ini ke mahkamah syariah, tetap hukumnya adalah hukum Islam. Tetap hukumnya adalah hukum Islam. Karena umat Islam tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah. Dan hukum Islam adalah apa yang diturunkan oleh Allah. Bukan memaksa mereka untuk berhukum dengan hukum agama, akan tapi memaksa mereka untuk berhukum dengan pencipta mereka, hukum pencipta mereka, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala yang hak. Kalau mereka mengangkat masalah ini kepada kaum muslimin dan minta al-qadi dengan keadilan di atas agama Islam yang mereka kenal untuk menyelesaikan perkara mereka, maka perkara ini diselesaikan dengan hukum syariat yang ada dalam agama Islam. Namun sekiranya mereka di kasus yang kedua tidak mengangkatnya ke mahkamah syariah dan ingin menyelesaikan sesama mereka dengan panduan yang ada di tengah mereka, ini haknya mereka-mereka yang bermasalah dan menyelesaikan dengan agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Lihatlah ketika Nabi SAW mengatakan orang Yahudi akan disuruh bersumpah 50 kali sumpah, padahal mereka adalah orang yang musyrik. Namun karena ini adalah kasus, maka hukum tetap diperlakukan hukum syariat Allah. Walaupun kemudian ahli waris daripada Abdullah bin Salam mengatakan, bagaimana mungkin kami menerima sumpah dari orang-orang kufar yang tidak mengerti Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala. Tapi permasalahan adalah penerapan hukum. Perkataan Huwayyisah dan Muhayyisah dan Abdurrahman wa kaifa nahlifu wa lam nashhad, ini adalah perkataan manusia-manusia jujur yang harus kita tiru. Umat Islam adalah kaum yang dikenal dengan kejujurannya, dan agama Islam adalah agama yang sangat mengharamkan dusta. Ketika mereka disuruh bersumpah, mereka mengatakan, bagaimana kami akan bersumpah? Jangankan 50, satu kali aja kami bagaimana mungkin bersumpah atas nama Allah, sementara kami tidak menyaksikan. Ini menandakan bahwa sumpah itu benar-benar harus keluar dari sesuatu yang benar-benar kita tahu, sesuatu yang benar-benar kita saksikan, sesuatu yang benar-benar kita faham dan mengerti. Bersumpah atas nama Allah untuk sebuah dusta disebut dengan al-yamin al-ghamus. Disebut dengan yamin al-ghamus. Ghamus artinya yang membenamkan. Disebut al-yaminul ghamus Karena orang yang bersumpah dengan nama Allah akan membenamkannya ke dalam neraka dengan cara dusta. Kalau bersumpah atas nama Allah dengan cara dusta, itu akan membenamkannya di dalam neraka. Ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, fama zala yukarriruha hatta dhananna annahu sakat, hatta kunna laytahu sakat. Nabi mengulang-ulang perkataan dusta, saksi dusta, perkataan dusta, saksi dusta. Dan Rasulullah SAW mengulang-ulang kalimat itu. Setelah Nabi menyebut syirik, Nabi menyebut uququl walidain, maka Nabi berbicara tentang al-yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah dusta. Bersumpah dengan nama Allah akan tetapi berdusta di dalam sumpahnya, maka ini adalah dosa besar yang sangat besar. Dan seorang muslim tidak boleh bersumpah atas nama Allah kecuali untuk yang bisa dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, wa iyyakum wal kadhib, jauhi oleh kalian dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dusta akan membawa kalian kepada dosa-dosa, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa-dosa akan membawa kalian ke neraka. Kemudian Nabi mengajarkan Abdurrahman bin Sahal, adik daripada Abdullah bin Sahal, untuk berakhlak manakala masih ada orang yang lebih dewasa dari keluarga kita, biarkan dia yang berbicara. Kecuali kalau dia kemudian menyerahkan kepada kita dan mewakilkan kepada kita untuk berbicara. Walaupun pada dasarnya Abdurrahman yang lebih berhak, karena dia adalah hukum kekerabatannya lebih dekat kepada terbunuh dibanding Huwayyisah dan Muhayyisah. Akan tapi permasalahan sekarang adalah mengungkap kasus dan menceritakan kasus. Bukan masalah hak darah. Mereka menghadap kepada Rasul tercinta Muhammad SAW untuk menceritakan. Nabi ingin mendengarkan cerita. Maka kalau sekedar ingin mendengarkan cerita, mendengarkan kasus kejadian, bukan berhubungan dengan hak, maka yang lebih berhak berbicara adalah yang lebih berusia, yang lebih tua. Lihatlah agama Allah yang mulia, yang memberikan penghargaan kepada orang yang lebih berhak untuk dihargai. Hal yang sekecil ini diperhatikan oleh agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka antum juga harus berusaha untuk mengamalkan adab dan akhlak. Kalau masih ada orang yang lebih berhak berbicara di hadapan kita, maka jangan berbicara walau kita tahu. Sampai kita diminta untuk berbicara dan diminta untuk berpendapat. Kadang-kadang akhi bukan ingin apapun membela diri atau yang semacamnya. Kadang-kadang kita duduk, kemudian di samping kita ada saudara-saudara kita, dan kemudian ada orang yang datang kepada kita bertanya. Selesai orang itu bertanya, kita belum jawab, saudara kita di samping kita udah jawab. Paham itu maksudnya? Ana duduk, di samping ana ada beberapa orang, kemudian ada orang yang datang bertanya. Setelah dia bertanya, belum ana menjawab, dia udah jawab. Ini akhlak. Ini masalahnya masalah apa? Masalah akhlak. Walaupun antum tahu dan jawaban antum benar, ada orang yang lebih berhak untuk menjawab. Pertama, antum tidak ditanya oleh dia. Itu yang jelas. Ini kejadian yang kadang-kadang terjadi pada kita, bahwa kita ingin mengeluarkan sesuatu namun kadang-kadang tidak pada tempatnya. Ada orang yang lebih berhak berbicara. Ketika Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu taala an mendatangi Ansar tidak lama setelah wafatnya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Ansar ketika itu sedang berbicara tentang siapa yang akan menjadi pemimpin, maka yang angkat suara adalah Abu Bakar, bukan Umar. Padahal yang pertama kali mendengar itu adalah Umar. Sampai kepada Umar berita bahwa Ansar sedang berkumpul untuk menentukan pemimpin. Siapa yang berhak menjadi pemimpin pasca wafatnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar yang memerintahkan sahabat lainnya untuk segera memanggil Abu Bakar untuk datang kepada kaum Ansar untuk menyampaikan kepada mereka agama Allah. Dan agama Allah yang berhak memimpin bukanlah Ansar tapi dari Quraisy. Rasulullah SAW telah mengeluarkan perintah bahwa pemimpin setelahku adalah orang Quraisy. Oleh karena itu, keberadaan Ansar yang akan menunjuk pemimpin salah secara syariat. Walau mereka adalah orang asli penduduk Madinah. Namun ini adalah masalah agama dan masalah ketaatan kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan yang berbicara ketika itu adalah Abu Bakar sebagai orang lebih berhak dan lebih tua daripada Umar ibn Khattab. Abu Bakar lebih tua lebih kurang 10 tahun daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita tambahkan dari bahasan hadis yang sudah kita bacakan terjemahannya, dan waktu yang ada beberapa menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Seandainya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Kalau seandainya kita ada ilmunya, kita akan jawab biiznillahi azza wajalla. Apa hukum pelanggaran atas sumpah jabatan? Misalnya sumpah PNS. Kalau antum sudah bersumpah atas nama Allah, antum berkewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran. Setiap akan melanggar, lapor dulu. Minta izin kepada atasan. Saya akan begini, begini, begini, begini. Wallahu'alam. Orang muslim harus komitmen dengan sumpah yang dia ucapkan. Berapa jarak sutroh dari tempat kita berdiri? Lebih kurang 3 hasta. Lebih kurang 3 hasta. Apa itu hasta? Hasta adalah dari siku seorang lelaki dewasa sampai ujung jari jemarinya. Hasta adalah dari siku sampai ujung jari jemari. Mulai dari siku sampai ujung jari jemari. Ini hasta. Dhira'. Dan Rasulullah SAW meletakkan sutroh di depannya lebih kurang 3 hasta. Wallahu a'lam bis-shawab. Apa saja yang disebut dengan jenggot? Mana batasan jenggot tersebut? Di bagian mana saja, Ustaz? Apakah yang di pipi atau di bawah bibir termasuk jenggot? Jenggot adalah sya'rul khaddi wadh-dhaqani. Jenggot adalah sya'rul khaddi wadh-dhaqani. Rambut yang tumbuh di pipi dan di dagu. Rambut yang tumbuh di pipi dan di dagu. Itulah dia jenggot. Jadi kalau antum turunkan tangan, maka antum akan bertemu dengan tulang. Setelah tulang itu daging. Itulah dia al-khad. Daging yang ada di wajah, itu adalah al-khad. Sya'rul khaddi, dia adalah rambut yang tumbuh di pipi. Ini sudah mulai lewat tulang, sudah mulai jenggot, dan az-zaqan. Zaqan adalah apa namanya? Dagu. Adapun yang berasal kalau ada di bawah di dekat leher ini, maka itu bukan bagian daripada dagu. Wallahu a'ala wa a'lam bisawab. Bagaimana tatanan hadis? Siapa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain? Bagaimana mereka dulu mendapatkan dalil-dalil hadis? Dan pada masa kapan empat madhab hadir? Dan bagaimana empat madhab mendapat ilmu hadis dan Al-Quran? Masya Allah, pertanyaan itu muhadara. Imam Bukhari, Imam Muslim, orang yang belajar ilmu hadis. Yang belajar mereka hitungan tahunan. Mereka mendapatkan hadis dari guru-guru penghafal-penghafal hadis. Dan mereka menghafalkan hadis. Dan berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Di negeri mereka, mereka belajar agama. Pindah mereka ke Baghdad. Pindah mereka ke Mekah. Pindah mereka ke Madinah. Pergi mereka ke Yaman. Pergi mereka ke Kufah, pergi mereka ke Basrah, bertemu dengan ulama-ulama ahli hadis dan belajar dari mereka dan menghafalkan hadis. Disebutkan dalam biografi yang ditelusuri orang tentang Imam Bukhari, itu guru Imam Bukhari lebih daripada 6.000 orang. Tempat dia belajar ilmu hadis. Jadi antum jangan kira Imam Bukhari itu ilmu hadisnya ilmu laduni. Yang tiba-tiba dapat ilmu hadis. Itu belajar, akhi. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu didapat dengan cara belajar. Mempelajarinya daripada generasi yang lebih dahulu menghafalkan hadis. Dan kenapa nama mereka yang mencuat di permukaan sampai zaman kita sekarang? Karena di zaman mereka marak penulisan ilmu hadis dalam bentuk tulisan. Bukan penghafal hadis hanya mereka. Masih banyak ulama-ulama penghafal hadis. Namun yang membentuknya dalam bentuk tulisan seperti yang sekarang ini, buku yang ada pada kita, buku Sahih Muslim, Imam Muslim yang dulu menghafal ilmu hadis menulisnya, membukukannya. Dan buku mereka yang kemudian menyebar sampai zaman sekarang. Oleh karena itu disebut buku hadis Bukhari, hadis Muslim. Hadisnya hadis Rasul, namun yang membukukannya Imam Al-Bukhari, yang membukukannya Imam Muslim. Bukan ini mereka. Ada Abu Dawud, ada An-Nasa'i, ada Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dan madhab, generasi imam madhab sebelum Imam Bukhari. Dan ini bahasannya lain lagi. Jadi mereka mendapatkan ilmu hadis dari cara belajar dari suatu negeri ke negeri yang lainnya menghafalkan hadis. Dan Imam Bukhari mengatakan, saya hafal 1.000.000 hadis. Alfu-alfi hadis yang sahih. Dari 1.000.000 hadis yang dia hafal, dia pilih hadis-hadis yang terbaik, diletakkan dalam sebuah kitab. Jadi bukan semua hafalan Imam Bukhari ada dalam kitab Bukhari. Dipilih hadis-hadis yang terbaik, dengan sanad-sanad yang terbaik, diletakkan di dalam kitabnya. Dinukilkan dan ditulis dalam kitabnya. Wallahu'alam. Maka wajar kitab Imam Bukhari menjadi kitab yang terbaik. Jika pembunuhan dengan sengaja, mana yang lebih baik bagi ahli waris, memaafkan atau menuntut qisas? Antum sekarang ini bertanya dalam kondisi stabil dan akan berbeda ketika antum adalah ahli waris yang terbunuh. Sekarang antum bisa bertanya, mana yang lebih baik Ustaz? Maafkan atau qisas? Kenapa? Karena antum sedang bertanya, ayah antum tidak terbunuh. Kondisi akan berbeda di saat ayah antum terbunuh. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ayah kita terbunuh, kondisi kita berbeda. kondisi kita biasanya ingin melakukan qisas. Dan itu tidak disalahkan secara syariat. Agama Islam datang dengan fitrah manusia. Fitrah asal manusia, kalau ayahnya terbunuh, dia ingin juga membunuh orang yang membunuh ayahnya. Itu fitrah manusia. Makanya saya katakan tadi bahwa pertanyaan antum ini, pertanyaan yang ideal, di saat antum bukanlah orang yang sedang terkena kasus. Ketika na'udzubillah, si A terkena kasus, ayahnya terbunuh, akan sangat sulit kita mengatakan kepadanya, maafkan saja. Mungkin kita bisa diusir dari rumahnya. Jadi kondisi manusia yang sedang labil, dengan kondisi manusia yang sedang stabil, itu berbeda. Kita gampang mengatakan kepada seseorang, sabar, sabar, sabar. Di saat musibah itu bukan kita yang mendapatkannya. Namun ketika musibah itu kita yang mendapatkannya, sanggupkah kita sabar? Ini pertanyaannya. Karena kondisi orang yang sedang mendapatkan musibah sulit untuk sabar. Oleh karena itu orang yang stabil disuruh datang kepada mereka untuk mengajak orang yang ditimpa musibah ini untuk sabar. Hibur dia dengan kata-kata, suruh dia bersabar, ajak dia untuk bersabar. Karena kondisi berbeda sudah. Kondisi orang yang tidak ditimpa musibah stabil. Kondisi orang yang sedang ditimpa musibah labil. Sehebat apapun dia, pemberi nasihat sebelum dia ditimpa musibah, ketika dia ditimpa musibah keadaannya tidak stabil, di saat dia yang memberikan nasihat untuk bersabar. Illa man rahimahumullah. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa untuk bersabar dan tetap bersabar. Akan tetapi bagaimanapun kondisinya, kita yang sedang ditimpa musibah, kondisi kita tidak akan sama dengan kita tidak ditimpa musibah. Dan kalau orang tua kita yang terbunuh, antum akan sulit untuk bertanya seperti ini. Mana yang lebih baik Ustaz? Antum datang ke ana, Ustaz mana yang lebih baik? Saya maafkan apa saya tuntut untuk dikisos. Fitrah antum sebagai anak ingin mengkisos. Dan Islam mengizinkan itu. Lihat agama kita yang mulia. Agama Islam ini agama fitrah. Kalau antum tidak percaya, coba sekarang masing-masing antum bayangkan ayah antum terbunuh. Bayangkan saja sudah. Semoga tidak terjadi. Namun bayangkan saja ayah antum terbunuh. Gitu. Dan orang yang membunuhnya ketahuan. Kira-kira antum sanggup maafkan gak? Bukan hal yang mudah. Oleh karena itu agama Islam masih mengizinkan fitrah itu bergerak. Fitrah manusia di saat ayahnya terbunuh, istrinya terbunuh, anaknya terbunuh adalah ingin membalas pembunuh dengan juga membunuhnya. Maka agama Islam memberikan kesempatan untuk itu. Dan memberikan kesempatan untuk memaafkan. Mana yang terbaik? Memaafkan. Namun ana sengaja membahas ini karena pertanyaan antum ini tidak akan bisa antum tanyakan seperti ini ketika antum yang terkena musibah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila 10 orang melakukan pembunuhan dan ahli waris telah memaafkan, apakah 10 orang tersebut harus membayar diat 100 ekor unta? Iya. 10 orang yang tadi telah membunuh wajib untuk membayarkan kepada ahli waris dengan total keseluruhan 100 ekor unta yang 40-nya adalah unta yang sedang bunting. Unta harganya kira-kira 15 juta kali 100, 1,5 miliar plus 40 yang sedang bunting, 400 juta, berapa harganya? Lebih kurang 2 miliar. harga satu nyawa manusia. Apakah hukum diat 100 ekor unta boleh diganti dengan sejumlah uang? Jawabannya boleh. Boleh diuangkan. Boleh diuangkan. Secara peraturan syariat, boleh dibayarkan dalam bentuk dinar dan dirham sejumlah harga itu. Karena kalau di Indonesia kita harus membayar 100 unta, kemana mau cari untanya? Nah, secara syariat boleh diuangkan. Apa hukum akikah? Bagaimana kalau kita belum diakikahkan oleh orang tua kita? Hukum akikah sunnat muakkad. Hukum akikah wallahu alam sunnat muakkad. Sunnat yang sangat ditekankan sekali. Kalau orang tua kita belum mengakikahkan kita, sebagian ulama mengatakan tidak perlu kita akikahkan diri kita, dan sebagian ulama mengatakan boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Dan pendapat yang kedua lebih kuat insyaallah taala, bahwa boleh kita yang tahu orang tua kita belum mengakikahkan kita, untuk kita menyembelih kambing untuk mengakikahkan diri kita sendiri. Namun kewajiban pada dasarnya bukan kewajiban. Tugas mengakikahkan itu tugas orang tua. Hukumnya sunnat muakkad. Bagaimana hukumnya jika berobat dengan menggunakan BPJS? Wallahu a'lam. Ana tidak tahu. Berapa jauh jarak kilometer antara Khaybar dan Madinah? Ana pun tidak tahu. Apakah seluruh amalan ibadah puasa wajib ataupun sunnat? Amalannya adalah untuk Allah. Naam, puasa untuk Allah, baik yang wajib atau yang sunnat. Apa hukumnya bekerja jadi kuli bangunan untuk perusahaan atau perumahan yang bekerja sama dengan bank riba? Kita dibayar dengan keringat kita membangun. Maka dari mana mereka mendapatkan uangnya, bukanlah hal yang membuat kita berdosa. Apabila si pembunuh dimaafkan oleh seluruh ahli waris, bagaimana balasannya di akhirat? Seperti yang tadi saya katakan bahwa pertanyaan ini sangat mudah ditanyakan ketika kita sedang stabil. Lain hal kalau kemudian kita yang ditimpa musibah. Naam, pahalanya di akhirat lebih besar. Memaafkan itu pahalanya sangat besar sekali. Dan ini menunjukkan kesabaran yang hebat dari ahli waris yang memaafkan. Apalagi kalau yang dia yang memaafkan itu hanya satu atau dua orang dari sekian banyak ahli waris yang ada. Itu ujiannya lebih berat. Kalau semuanya sepakat memaafkan, agak enteng. Yang terbunuh ayah, ibu tidak mau memaafkan. Ada 4 orang kakak tidak mau memaafkan. Ada 3 orang adik tidak mau memaafkan. Yang memaafkan kita sendiri, itu lebih berat. Dibanding semuanya memaafkan. Karena kita akan berhadapan ketika itu dengan rongrongan dari keluarga kita sendiri. Dan biasanya rongrongan dari keluarga, dari orang-orang terdekat lebih berat dibanding rongrongan dari luar. Kalau yang minta kepada kita adalah ibu kita, yang minta kepada kita ada kakak kita, yang lebih tua daripada kita, dan jarak umur antara kita dan dia mungkin agak terlalu jauh, 15 tahun, 17 tahun, kondisinya akan berat di akhir. Maka pahala besar di akhirat, menunjukkan kesabaran yang luar biasa yang telah dipertontonkan oleh orang yang mau memaafkan. Apalagi kalau satu keluarga memaafkan. Ini hal yang luar biasa. Dan keluarga itu akan mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang memaafkan untuk saudaranya, maka hendaklah setelah itu dilakukan hubungan baik dan selalu menunaikan kewajibannya dengan baik, yaitu menunaikan diat dengan baik kepada ahli waris yang telah memaafkan. Wallahu ta'ala alam. Banyak produk kesehatan yang dijual di kalangan kaum muslimin seperti gelang dan kalung dan lain-lainnya. Dan pemakai produk tersebut merasakan khasiatnya setelah dipakai. Bagaimana hukum wanita dan pria yang menggunakan produk tersebut? Pertama, buktikan secara ilmiah bahwa dia adalah sesuatu yang memang bermanfaat. Kalau tidak, antum hanya korban iklan. Antum hanya korban iklan. Anda rasa untuk kesehatan daripada pakai kelang, daripada pakai gelang dan kalung, itu lebih berkhasiat, lebih banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang sudah disepakati oleh seluruh ahli kesehatan internasional antum jauhi, dan kemudian antum berpindah kepada gelang dan kalung? Ada apa ini? Kalau makan makanan buah-buahan, sayur-sayuran, dan mengurangkan sesuatu yang sudah tahu bahwa itu bermasalah secara kesehatan, seperti rendang, gulai kapau, lemak, minyak-minyak, goreng-gorengan, tepung yang digoreng di atas suhu 100 derajat Celcius, itu yang kemudian kita habiskan, menjauhkan minuman kaleng, minuman yang pakai pengawet, apapun jenisnya, botol-botolan dan yang lainnya. Kalau ataupun harus diminum sekali-kali, jangan menjadikan kebiasaan. Kemudian memperbanyak serat. Itu lebih jelas disepakati oleh dunia kesehatan, oleh dokter-dokter konvensional dan para tabib. Kenapa antum jauhi itu dan antum pindah ke gelang dan kalung? Ana takut antum korban iklan. Ya. Maka sebelum antum memakainya, buktikan. Tanya kepada para ahli. Supaya kemudian tidak sekedar beli dan kemudian ternyata hanya pandainya orang yang berdagang untuk meyakinkan kita untuk membeli sesuatu yang ada padanya. Wallahu ta'ala alam. Dan kalau dia adalah perhiasan wanita dan mirip dengan perhiasan wanita, maka laki-laki jangan pakai. Seperti kalung itu perhiasan wanita, bukan perhiasan kaum pria. Wallahu alam. Apakah back sound yang berasal dari suara manusia bukan dari alat musik, termasuk musik? Contohnya nasyid yang dilakukan oleh seseorang dan back soundnya adalah suara manusia. Meniru suara musik kan? Kalau meniru suara musik adalah iringan musik, walau tidak pakai alat. Yang jelas hal seperti ini tidak pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga oleh para sahabat yang mereka adalah penduduk surga, tidak juga oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Orang-orang saleh tidak pernah mengeluarkan suara-suara musik dari lisan mereka. Bagaimana hukumnya apabila ada pelaku yang membunuh secara tidak sengaja, namun pelaku tersebut tidak mampu membayar diat yang harus dibayarkan? Kewajiban pemimpin. Kalau memang benar-benar tidak mampu, namun pemimpin harus menyuruh dia berusaha untuk mencari harta. Dia kumpulkan dari orang-orang yang dekatnya, dari keluarga besarnya. Sisanya ditutupi oleh pemimpin. Ustaz mohon nasihatnya untuk kita agar bisa lebih bertakwa tatkala tidak ada mata yang melihat kita. Kalau tidak ada mata manusia, akan masih ada pandangan Allah yang melihat kita. Masih ada pandangan para malaikat yang menyaksikan kita. Maka masalah ini adalah masalah iman yang ada di dalam dada. Iman dengan kehadiran Allah, iman dengan kehadiran para malaikat. Lepaskan diri Anda, saudaraku, dari zahir kehidupan dunia. Kalau zahir kehidupan dunia yang ada adalah tatapan mata manusia. Ketika tidak ada istri, tidak ada abang, tidak ada adik, tidak ada teman, kita merasa sudah tidak ada yang melihat. Namun hati kita lupa bahwa Allah tidak pernah luput pandangannya dari hambanya dalam setiap saat. Dan malaikat tidak pernah berhenti menuliskan seluruh yang kita lakukan dimanapun kita berada. Maka ini masalah-masalah iman. Semakin kuat iman kita kepada Allah dan malaikatnya, semakin kita akan merasakan kehadiran Allah dan para malaikat yang membuat kita malu kepada mereka. Semakin lemah iman kita, semakin kita tidak ingat mereka dan terjebak kepada zahir kehidupan dunia. Maka berimanlah kepada Allah yang selalu menatap kita dan tidak pernah pandangannya lepas dari pandangan kepada kita dan kepada seluruh makhluknya. Berimanlah kepada malaikat yang tidak pernah berhenti menyaksikan apa yang kita kerjakan dan menuliskan apa yang kita kerjakan. Agar kemudian kita tidak terlalu banyak membiarkan malaikat di sebelah kiri menulis catatan amal maksiat yang akan kita pertanggungjawabkan dan membuat kita malu di akhirat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk terus belajar, belajar dan belajar ilmu agama Allah. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan Allah, semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.